ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمات والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعًا، kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab Al-Muraqabah, dan kita masih dalam faidah hadis Jibril alaihi salam, yaitu berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan perkara-perkara yang masuk dalam beriman dengan hari akhir. Sebagaimana pada pertemuan terakhir beliau menyebutkan di antara bentuk atau termasuk mengimani hari akhir ialah di mana kita mengimani bahwasannya nanti Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan dunia ini yang tadinya dunia ini bentuknya mustadirah, bulat, bundar, pada yaumul qiyamah akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langit-langit pun menjadi hancur terbelah. Nah, di mana pada saat itu dikumpulkannya umat manusia dari awal sampai akhirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Ada yang menyebutkan seukuran satu hasta di atas kepala manusia tatkala itu. Nah, dalam keadaan yang demikian, tentu umat manusia mereka membutuhkan yang namanya naungan. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ketika membentangkan bumi ini, tidak ada satu bangunan pun atau tidak ada pepohonan ataupun tidak ada yang namanya gunung. Semuanya datar. Yakni tidak ada untuk seseorang itu mencari tempat untuk dia berteduh dari panasnya matahari tatkala itu. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan naungan tatkala itu. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 golongan. Namun penyebutan tujuh golongan dalam satu hadis ini bukanlah menjadi suatu pembatasan. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala menaungi mereka pada naungannya, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ketika apa? Kita semuanya dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan didekatkanlah matahari di atas kepala-kepala kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungannya tatkala itu kepada tujuh golongan yang mana pada hari itu dibutuhkannya naungan masing-masing dari kita. Nah, namun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan, Allah berikan naungannya pada saat itu pada tujuh golongan. Kata Nabi SAW, yang pertama, imamun adil, seorang imam yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang yang qalbunya selalu bergantung kepada masjid. Wa rajulani tahabba fillah wa istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan yang selanjutnya ialah dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, keduanya berkumpul berjumpa karena Allah, demikian pula keduanya terpisahkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Kemudian kelompok yang berikutnya yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala ialah seorang laki-laki yang mana diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, begitu pula memiliki paras yang cantik, untuk melakukan perbuatan yang keji. Namun laki-laki tersebut dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan yang keenam ialah seorang laki-laki yang dia bersedekah, berinfak dengan suatu sedekah atau suatu infak, fa akhfaha, kemudian dia apa? Sembunyikan sedekahnya tersebut. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yakni dia menginfakkan atau dia berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena riya, ingin dipuji orang, ataupun bukan karena sum'ah, untuk didengar sama orang. Namun semata-mata dia berinfak mengharapkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam bersedekah atau berinfak. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, yaitu seseorang yang dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendiriannya sehingga berlinanglah air matanya. Naam. Ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah, tujuh golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Naam. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan secara rinci, menjelaskan satu persatu dari 7 golongan tersebut. Adapun golongan yang pertama yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumul qiyamah ialah al-imamul adil, seorang imam yang adil, atau juga seorang penguasa yang adil. Naam. Kata beliau, huwa alladhi adala fi ra'iyatihi. Seorang imam yang adil atau penguasa yang adil adalah seorang imam yang adil pada rakyatnya. Wala adla aqwam wala aujab min an yuhakkima fihim syari'at Allah. Dan tidak ada keadilan yang lebih tegak dan keadilan yang lebih wajib untuk dilakukan oleh seorang imam terhadap rakyatnya melainkan dengan dia an yuhakkima fihim syari'at Allah, menegakkan di tengah-tengah masyarakatnya tersebut syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadza ra'sul adl. Inilah puncak keadilan. Naam. Ini kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, seorang imam yang adil, seorang penguasa yang adil ialah seorang penguasa atau seorang imam yang adil terhadap rakyatnya. Bagaimana dia bisa adil terhadap rakyatnya? Yakni dengan dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakatnya atau di tengah-tengah rakyatnya. Karena tidak ada keadilan yang lebih wajib bagi seorang penguasa untuk dia tegakkan, untuk dia berikan kepada rakyatnya, melainkan apa? Dia tegakkan di tengah-tengah masyarakatnya atau rakyatnya tersebut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadza ra'sul adl. Inilah puncak dari yang namanya keadilan. Li'anna Allah yaqul. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan pada perkara yang adil dan juga kebaikan. Naam. Maka faman hakama syu'bahu bighairi syari'atillahi fa innama adala bal huwa kafir wal iyadzu billah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu memerintahkan pada perkara yang adil dan kebaikan, maka ketika seorang penguasa, seorang imam, dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakatnya, maka dia telah menegakkan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, barang siapa yang dia menghukumi rakyatnya atau menegakkan hukum di tengah-tengah rakyatnya bi ghairi syariatillah, dengan tanpa syariat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ma adala, maka sesungguhnya dia bukanlah dikatakan sebagai imam atau penguasa yang adil. Naam. Bal huwa kafirun wal iyadzu billah. Bahkan sebaliknya, ketika seorang penguasa, seorang imam, dia berpaling dari syariat Allah, dia menghukumi, mengatur rakyatnya bukan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, justru dia berpaling dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengurusan rakyat, kata beliau, dia tidaklah dikatakan sebagai seorang yang adil, bahkan sebaliknya, dia dikatakan sebagai seorang yang kafir wal iyadzu billah. Ingat, ini hukum secara umum. Ya, beda menghukum secara umum dengan menghukum secara person. Sebagaimana dibedakan antara perbuatan kufur dengan pelaku kekufuran. Ini memiliki hukum tersendiri. Namun secara umum, orang-orang yang berpaling dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka dihukumi kafir. Di anna Allah qala, hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-44. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang dia tidak berhukum dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, fa ulaika humul kafirun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang kafir. Ya, tidak mau berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dihukum ya pak, kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas apa yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka beliau mengatakan, fa'idha wa du'a هذا الحاكم قوانين تخالف الشريعة وهو يعلم أنها تخالف الشريعة ولكنه عدل عنها وقال أنا لا أعدل عن القانون فإنه كافر ولو صلى ولو تصدق ولو صام ولو حج ولو ذكر الله تعالى walau syahida lirrasul alaihi salatu wassalam birrisalah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, maka apabila seorang penguasa dia membuat qawanin, perundang-undangan, peraturan dalam negaranya atau terhadap rakyat yang dia pimpin, tukhalifu syariah, perundang-undangan tersebut atau apa yang dia buat dari hukum tersebut menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala, wahuwa ya'lam, dalam keadaan dia mengetahui apa yang dia buat dari perundang-undangan tadi atau peraturan tadi tukhalifu syariah, menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala, walakinahu adal anha, akan tetapi dia berpaling dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala, kemudian dia mengatakan, ana la a'dilu anil qanun, saya tidak berpaling dari perundang-undangan. Naam, jadi dia tidak mau berpaling dari apa yang dia buat tersebut, bersikeras berpegang dengan apa yang dia buat dalam keadaan menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan dia mengetahui hal tersebut. Kata beliau, fa innahu kafir walau salla, maka orang tersebut sesungguhnya dia telah kafir walaupun dia mengerjakan salat, walaupun dia bersedekah, walaupun dia berpuasa, walaupun dia mengerjakan ibadah haji, walaupun dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia mempersaksikan akan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah. Ya, fa innahu kafir. Maka dia dihukumi kafir, mukhalladun fin nari jahannam. Dia kekal di dalam neraka jahannam yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Naam. Yang ini jelas. Ya. Ini salah satu kaidah. Baik. Ketika seseorang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah atau tidak mau berhukum dengan syariat Allah, ini apa? Keadaan mereka berbeda-beda. Tentunya hukum bagi mereka pun berbeda-beda sesuai dengan sejauh mana mereka berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ini sangat jelas. Ketika ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kedudukan, berikan dia amanah untuk memimpin suatu negara atau rakyatnya, kemudian dia membuat peraturan yang mana peraturan tersebut menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia mengetahui apa yang dia buat tadi, dia mengetahui apa yang dia buat tersebut dari peraturan atau perundang-undangan itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, ya berarti apa, punya ilmu, tahu akan perbuatan yang dia lakukan tersebut, dan dia bersikeras untuk menjalankan peraturan yang dia buat tersebut dalam keadaan dia tahu apa yang dia buat itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang demikian dipastikan dihukumi sebagai seorang yang kafir, kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Nah, kenapa? Karena apa yang dia lakukan dari tindakan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala ini dibangun di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Yakni apa? Dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersikeras untuk berpegang dengan apa yang dia buat tersebut, nah, maka dia dikatakan kafir. Dan ini perkaranya sangat jelas. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wala yajuzu an yatawalla ala sya'bin muslimin idza qadara sya'bu ala izahatihi anil hukm fa ahammul adl fil imam an yuhakkima fin nasi bi syari'atillah. Kata beliau, maka tidak diperbolehkan untuk ya rakyat mereka mengikuti seorang penguasa yang demikian keadaannya. Seorang penguasa apa? Yang dia itu berpaling dari syariat Allah, kemudian dia melakukan peraturan atau membuat peraturan atau perundang-undangan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi rakyat ketika mereka mampu ya untuk menghilangkan ya yang demikian ini, maka dihilangkan dari hukum. Ya. Tentunya nah memiliki apa? Pertimbangan yang harus diperhatikan. Ketika kita mendapati penguasa mereka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat apakah itu dibangun di atas ilmu, yakni dia mengetahuinya ataukah tidak, dia terpaksa ataukah tidak. Naam. Kemudian kalau seandainya memang murni, ya mungkin memang dari pemahaman yang demikian, ketika memungkinkan bagi rakyat ya untuk tidak menerimanya, maka dilakukan. Namun ketika itu mendatangkan kerusakan yang lebih, mafsadah yang lebih, maka ini dihindari. Nah, sebagaimana yang terjadi pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, terjadi apa? Fitnah khalqul Quran, yang itu diyakini oleh penguasa. Nah, di mana penguasa tatkala itu dikarenakan terpengaruh oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah, di mana orang-orang Mu'tazilah ini meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, dan penguasa tatkala itu terpengaruh, ya, sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala beliau pun dipanggil oleh penguasa untuk apa? Menerima keyakinan yang rusak tersebut, namun beliau tetap menolaknya. Bahkan disebutkan bahwasanya seandainya Imam Ahmad rahimahullah taala ketika itu memberikan fatwa untuk memberontak kepada penguasa tatkala itu, maka niscaya sangat mampu untuk menggulingkan penguasa tatkala itu. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah taala beliau melihat jauh ke depan pertimbangan berkaitan dengan apa? Darahnya kaum muslimin. Ya, darahnya kaum muslimin itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Darahnya seorang muslim atau muslimah itu lebih mahal dari Ka'bah. Ya. Maka dari situlah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau pun bersabar. Tidak memerintahkan kepada kaum muslimin untuk apa? Memberontak. Kenapa? Karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih. Naam. Al-muhim kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keadilan yang paling besar yang wajib bagi seorang penguasa untuk dia tegakkan di tengah-tengah masyarakatnya ialah dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka semuanya. Naam. Ketika seorang penguasa dia mampu untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah rakyat yang dia pimpin, maka dia dikatakan sebagai penguasa yang adil. Naam. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, "Wa min al-'adli an yusawwi bainal faqir wal ghani wa bainal aduwi wal wali wa bainal qaribi wal ba'id hatta al aduwi yusawwi bainahu wa bainal wali fil mas'alatil hukm." Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, di antara bentuk keadilan ya bagi seorang penguasa atau seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia apa? Kedudukan jabatan ialah di mana seseorang itu dia menyamaratakan antara seorang yang fakir dan seorang yang kaya, antara musuh dan juga orang yang menjadi pendukungnya, antara orang yang dekat ataupun orang yang jauh, bahkan ya antara musuh dengan orang-orang yang dekat dengan dirinya dalam permasalahan hukum, ini harus disamaratakan. Yakni ketika kita menegakkan hukum itu harus apa? Ditegakkan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, yakni tidak memandang dia adalah orang yang dekat dengan kita, atau dia ini adalah orang yang lawan dari kita, sehingga kita pun apa, memberikan hukum yang miring sebelah. Ini tidak dibenarkan. Ataupun karena mungkin dia orang kaya, yang ini orang miskin, ya, sehingga apa, hukumnya berbeda, menyelisih yang seharusnya. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Dalam permasalahan hukum, mau dia itu adalah saudara kita ataupun musuh kita, ya, orang kaya ataupun miskin, rakyat biasa ataupun penguasa, maka dihukumi sama dalam permasalahan hukum. Kemudian beliau mengatakan, hatta innal ulama rahimahumullahu qalu, bahkan mereka para ulama menyebutkan, law dakhala 'alal qadi rajulan ahaduhuma kafirun wa tsani muslim, kalau seandainya ada dua orang kafir yang kedua-duanya ini apa, mengadukan permasalahan mereka kepada seorang qadi atau seorang hakim, ya, yang pertama adalah kafir, orang yang kedua adalah muslim. Kata beliau, mereka para ulama menyebutkan, haruma alaihi an yumayiza al muslim bi syai'in, maka haram hukumnya tatkala itu bagi si qadi, seorang hakim, untuk dia memberikan pelayanan istimewa membedakan dengan seorang yang kafir tadi. Fayudkhilani jami'an wa yudrisani jami'an, maka seorang qadi ketika datang mengadu permasalahan kepadanya, satunya kafir, satunya muslim, maka dilayani dengan sama, ya, dalam artian dalam permasalahan hukum. Ketika dua-duanya masuk, dipersilakan untuk duduk, ya, ketika berdiri, ya, sama-sama berdiri. Wa yatahaddatsul qadi ilaihima jami'an, dan seorang qadi itu berbicara kepada keduanya, jangan hanya berbicara kepada muslim saja karena mungkin seagama dengan dia atau dekat dengan dia, atau kepada kafir saja, tidak, namun kedua-duanya apa, diajak bicara, ditanya kedua-duanya. Naam. Fala yatahaddatsu li wahidin duna al-akhar wa la yabashshu fi wajhi al-muslim wa yukashshiru fi wajhi al-kafir. Tidak boleh bagi seorang qadhi tadi, ya, dia memberikan wajah yang manis, senyuman yang manis kepada seorang muslim, begitu pula bermuka masam kepada apa, orang yang kafir, tidak diperbolehkan. Naam. Kata beliau, wahuma, atau kata mereka para ulama, wahuma fi maqamil hukum, ya, keduanya apa, dalam keadaan apa, permasalahan hukum, dalam permasalahan hukum kedua-duanya harus disamakan. Naam. Dalam keadaan annal kafir la syaka annahu laisa ka muslim, kita yakini bahwasanya seorang yang kafir dan muslim itu berbeda. Namun dalam permasalahan hukum, maka kedua-duanya apa? Dihukumi sama. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Ma lakum kaifa tahkumun?" Apakah kami akan menjadikan mereka kaum muslimin sebagaimana al-mujrimi? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi? Ya? Ini kita yakini bahwasanya seorang muslim dan kafir itu berbeda, namun dalam permasalahan hukum kedua-duanya itu memiliki hak yang sama. Naam. Dan nanti akan diperjelaskan lagi oleh beliau bagaimana, ya, syariat Islam mengatur hukum terhadap umat manusia. Dan dari situ kita akan mengetahui bahwa syariat Islam itu mengajarkan keadilan dan tidak memilah-milih. Naam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, di antara bentuk keadilan yang harus diperhatikan, terkhusus bagi mereka penguasa atau yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab di pundak-pundak mereka terhadap apa? Orang lain, untuk mereka melakukan keadilan, ya, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keadilan yang lebih adil, yang lebih diwajibkan, melainkan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat. Naam. Ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Dan masih ada lagi penjelasan dari beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan tentang bentuk-bentuk keadilan yang insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.